Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan bab zakat dari kitab Bulughul Maram, dan kita akan masuk pada hadis yang keenam dari bab ini. Wa an Bahz ibn Hakim an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli sa'imati ibilin fi arba'ina min fi arba'ina bintu labun la tufarraqu ibilun an hisabiha man a'taha mu'tajiran biha falahu ajruha. Dari Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya fi kulli sa'imati ibil, di tiap-tiap unta yang sa'imah, yang digembalakan, ada kewajiban bintu labun, memberikan zakat bintu labun, yaitu unta betina yang berumur 2 tahun. Fi arba'in, ketika mencapai jumlah 40 ekor unta. La tufarraqu ibilun an hisabiha, unta tidak boleh dipisahkan dari perhitungannya. Man a'taha mu'tajiran falahu ajruha, siapa yang memberikan zakat itu dengan mengharap pahala, biha dengannya, falahu ajruha, maka baginya pahalanya. Wa man mana'aha fa inna akhidhuha wa syatra malihi, dan barang siapa yang tidak mau memberikan zakatnya, maka kami akan mengambilnya dan mengambil setengah dari hartanya. Azmatun min azamati rabbina, suatu perintah dari perintah-perintah Rabb kami. La yahillu li ali Muhammadin minha syai'un, tidak halal bagi keluarga Muhammad sedikit pun darinya. Rawahu Ahmad, hadis riwayat Ahmad wa Abu Dawud, begitu pula Abu Dawud dan Nasa'i. Wa sahahu Al-Hakim, hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Wa 'allaqa Asy-Syafi'i al-qawla bihi 'ala thubutihi, dan Asy-Syafi'i rahimahullah mengaitkan pendapat beliau dengan kesahihan hadis ini. Ya. Pada hadis ini disebutkan beberapa hukum terkait dengan zakat ya. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Disebutkan dalam hadis ini pertama bahwa Nabi SAW mengatakan fi kulli saimati ibil, di tiap-tiap unta yang saimah. Kita telah terangkan pada penjelasan hadis yang kedua bahwa saimah artinya hewan yang digembalakan sehingga makannya gratis ya. Dalam arti enggak perlu biaya untuk memberi makan hewan-hewan itu. Dan kita juga sebutkan bahwa hukum saimah ini berlaku paling tidaknya mayoritas waktu dalam setahun digembalakan. Artinya tadi makan tanpa biaya. Nah, dalam zakat unta, unta pun dipersyaratkan adalah unta yang saimah. Ya, unta yang seperti itu makannya. Nah, ini seperti yang disebutkan pada hadis yang kedua bahwa kambing juga saimah, yang punya sifat saimah. Sehingga kalau unta yang mayoritas waktunya dalam setahun diberi makan dengan biaya, maka tidak ada zakatnya. Begitu pula apalagi memang sepanjang tahun dengan biaya. Nah, jadi di sini dengan nas dari hadis Nabi, Nabi dengan tegas menyebutkan unta harus saimah ya, sifatnya saimah. Nah, tinggal sapi. Bagaimana sapi? Kita juga sebutkan waktu itu bahwa mayoritas ulama berpandangan sapi pun juga harus saimah. Walaupun secara nas tidak disebutkan dalam hadis, namun secara hukum disamakan ya. Kambing telah disebut oleh Nabi sebagai kambing saimah, unta juga saimah, tinggal sapi. Nah, sapi dikiaskan dengan kambing dan unta. Maka sapi juga harus saimah seperti yang pernah kita jelaskan ya. Dan zakat sapi sudah kita bahas pertemuan yang lalu pada hadis yang ketiga. Adapun perincian zakat unta juga sudah kita bahas pada hadis yang kedua, mulai dari 5 ekor ya, satu kambing zakatnya, kemudian 10, 15, 20 ya. Nanti ketika 25 ya, baru ada zakat yang dari jenis unta ya. Adapun sebelum itu zakatnya kambing seperti yang pernah kita jelaskan. Kemudian disebutkan di sini la tufarraqu ibilun an hisabiha. Jadi unta ya tidak boleh dipisah-pisahkan dari perhitungannya. Wallahu alam, ini maksudnya seperti yang kita bahas juga waktu itu bahwa jangan berupaya untuk menghindari zakat dengan memisah-misahkan gerombolan atau sekawanan hewan-hewan itu. Seperti yang kita sudah jelaskan. Misalnya di sini unta mulai dari 5 ekor ya. Memang 5 ekor ini selalu bareng dalam hal apa kita sebutkan waktu itu? Gembalaan dan tempat menginapnya atau kandangnya. Kandangnya satu, gembalaannya bareng, berarti ini satu golongan. Ya. Nah, jangan ketika ada waktunya zakat dipisahkan. Ya, 2 ekor unta dititipkan orang, digembalakan oleh orang. Sehingga kalau sudah beda tempat gembalaan, ya beda hitungan lagi. Ya, sehingga tidak ada kewajiban zakat kalau seperti itu. Karena belum mencapai nisab. Nah, jangan dilakukan seperti itu. Dan ini tentu masing-masing ya bertanggung jawab dengan amalnya. Kalau dia mau membohongi pemungut zakat, ya bisa saja dan itu mungkin mudah, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Karenanya Rasulullah mengatakan di lanjutan hadisnya, barang siapa yang memberikan zakat itu dengan mengharap pahala, ya, maka dia akan dapat pahalanya. Ya, jadi jangan takut atas kewajiban zakat. Jangan, bahkan berikan zakat dengan ikhlas dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan memberikan pahalanya. Dan jangan khawatir harta itu berkurang karena zakat, karena hakikatnya justru yang kita berikan karena Allah Subhanahu wa taala itu justru yang tersimpan di akhirat, ya kan? Kalau kita dengan perhitungan manusia, dengan kita memberikan berarti hilang. Tapi kalau kita menilai dengan perhitungan agama, justru dengan memberikan itu yang tersisa kelak di akhirat. Ya, mana qasad sadaqatun min mal. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Ya, justru yang kita tunaikan sebagai sedekah atau zakat itu yang akan ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi tabungan pahala bagi orang yang melakukannya di akhirat. Kemudian Nabi katakan, "Waman mana'aha fa inna akhiruha wa syatra mali." Siapa yang menghalangi untuk yakni menghalangi dirinya untuk memberikan zakat, menahan diri, tidak mau bayar zakat. Maka Nabi katakan, "Fa inna akhiruha," kami tetap akan mengambilnya. Wa syatra malihi, dan juga setengah dari hartanya. Jadi di sini menunjukkan bahwa seorang yang tidak mau bayar zakat tidak dibiarkan oleh penguasa muslim, ya. Bahkan harus tetap diambil. Dan ini yang kita juga sebutkan waktu itu bahwa bagi orang yang menahan diri tidak mau membayar zakat, di sini dipaksa oleh penguasa untuk mengeluarkannya. Bahkan kalau mereka suatu komunitas besar, ya punya kekuatan, ya boleh diperangi. Ya ini juga dipaksa dengan cara seperti itu supaya membayar zakat. Nah, jadi Nabi katakan, fa inna akhiruha, kami tetap akan mengambilnya. Bahkan juga ada sanksi, yaitu diambil setengah daripada hartanya. Nah, ini sanksi, ya. Jadi dia bukan hanya diambil kadar wajibnya dari zakat itu, bahkan juga ada sanksi dengan diambil setengah daripada hartanya. Ya, jadi kalau begitu bagi mereka yang punya kewajiban zakat, jangan coba-coba untuk menghalangi dirinya, menahan diri dari pembayaran zakat. Justru akhirnya ia terkurangi hartanya lebih daripada yang mesti dia berikan. Ya, dan ini ta'zir istilahnya, ya, hukuman ta'zir dari penguasa muslimin kepada orang-orang yang semacam itu, supaya dia jera, supaya tidak lagi melakukan yang seperti itu. Kemudian juga dari hadis ini diambil suatu faedah yang lain, wala yahillu li ali Muhammadin minha syai'un, dan tidak halal bagi Muhammad, keluarga Muhammad, sedikit pun darinya. Ya, ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW dan keluarga beliau tidak boleh menerima zakat. Ya. Dan mungkin ini nanti ada penjelasan di hadis-hadis berikutnya terkait dengan siapa penerima zakat dan siapa yang tidak boleh menerima zakat. Ya. Jadi justru Nabi dan keluarga Nabi Nabi dan keluarga beliau tidak boleh menerima zakat. Sehingga seperti tadi yang disebutkan, Nabi akan mengambil, ya, bukan untuk pribadi beliau, tapi masuk ke Baitul Mal, ke perbendaharaan negara Baitul Mal, ya, nanti disalurkan sesuai dengan pandangan penguasa apa yang maslahat. Ya, adapun Nabi sendiri ketika itu mengatakan keluarga Muhammad tidak boleh menerima zakat. Ya, dan keluarga beliau artinya juga ya keturunan beliau, ya. Sehingga kalau di zaman sekarang ada orang yang betul-betul termasuk keluarga Nabi, Ahlul Bait. Secara nasab memang termasuk. Ya, dia enggak boleh menerima zakat. Ya. Dan juga kita ingat mungkin kisah Nabi Muhammad SAW dalam sejarah, beliau apa punya tiga tanda, ya kan, seperti kisahnya Salman Al-Farisi, itu apa, menerima hadiah, tidak menerima sedekah, dan ada cap kenabian. Nah, ini tidak menerima sedekah di sini mencakup yang sunnah maupun yang wajib. Sedekah yang wajib yaitu zakat. Sedekah yang sunnah ya pemberian sedekah itu. Nah, jadi insya Allah untuk perinciannya nanti pada pembahasan yang lain, siapa saja keluarga Nabi, ya, karena di sini nanti ada penjelasan ya yang cukup cukup lebar untuk diketahui siapa saja keluarga-keluarga beliau, keturunan siapa. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud serta An-Nasai dan disahihkan oleh Al-Hakim dan disebutkan oleh Ibnu Hajar bahwa Asy-Syafi'i rahimahullah juga yakni berpendapat dengan yang terkandung pada hadis ini jika hadis ini sahih. Dan hadis ini hadis yang disahihkan oleh para ulama, dan dari ulama sekarang Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkan hadis ini. Ya. Ibnu Hajar sendiri mengatakan bahwa Al-Hakim juga mensahihkan. Ya. Nah, di sini juga ada suatu pelajaran yang kita ambil terkait dengan ungkapan tadi bahwa Syafi'i mengaitkan pendapatnya dengan hadis ini. Ini menunjukkan bahwa beliau sangat sangat semangat dan sangat konsisten untuk selalu berpegang dengan hadis. Artinya pendapat-pendapat beliau ya jika ya suatu saat tidak berdasarkan hadis yang jelas tapi itu ijtihad, ya. Kemudian ternyata ada hadis yang jelas, beliau akan meninggalkan ijtihadnya. Beliau akan meninggalkan ijtihadnya dan beliau akan berpegang dengan hadis. Nah, ini hal yang sangat penting ya. Karena ini suatu pendidikan bagi umat agar tidak tergantung dengan pendapat orang dalam bab hukum, tapi tergantung dengan hadis. Ya. Imam Syafi'i sendiri begitu, suatu saat berpendapat dengan suatu pendapat namun berpesan kalau hadis itu sahih maka saya berpendapat dengan hadis itu. Ya, ini pendidikan bagi umat. Ya, walaupun ternyata banyak orang yang tidak terdidik dengan pendidikan ini. Ya, sehingga fanatik saja dengan pendapat-pendapat beliau atau ulama-ulama di mazhab itu. Dan kalau ada hadis yang jelas tidak diterima. Nah, ini tidak terdidik dengan didikan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya, kita berpindah kepada hadis berikutnya, hadis yang ketujuh. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kanat laka mi'ata dirham wa hala 'alayha al-haul fa fiha khamsatu darahim." Idza kanat laka mi'ata dirham, kalau kamu punya 200 dirham, wa hala 'alayha al-haul, lalu telah melewatinya satu haul, satu tahun hijriah, fa fiha khamsatu darahim, maka di sana ada kewajiban membayar zakat 5 dirham. Walaysa alayka syai'un hatta yakuna laka 20 dinara, dan kamu tidak punya kewajiban sedikit pun sehingga uang dirham sehingga kamu punya 20 dinar. Wa hala 'alaiha al-haul, dan melewatinya satu tahun hijriah. Fa fiha nisfu dinar, maka di sana ada kewajiban setengah dinar. Famazada fabihisabi dzalik, maka yang selebihnya dengan perhitungannya. Walaysa fi malin zakatun hatta yahula 'alaiha al-haul, dan tidak ada zakat pada harta apapun sehingga melewatinya satu haul, satu tahun hijriah. Rawahu Abu Dawud, hadis riwayat Abu Dawud, wa huwa hasan, dan hadis ini hasan. Wa qad ikhtulifa fi raf'ihi, dan telah diperselisihkan tentang rafa'nya, yakni apakah ini sampai kepada Nabi atau hanya ucapan sahabat. Ya. Dan kesimpulannya, Syekh Al-Albani rahimahullah juga mensahihkan hadis ini. Ya, Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkan hadis ini di dalam Sahih Sunan Abi Dawud. Ya. Nah, hadis ini menerangkan kepada kita tentang zakat dinar dan dirham. Ya. Atau emas dan perak. Ya. Kita sudah melewati zakat hewan-hewan ternak, dan itu hanya pada 3 hewan seperti yang kita bahas, unta, sapi, dan kambing, dan masuk ke golongan sapi, kerbau, gitu ya. Nah, sekarang di sini diterangkan harta lain yang harus dizakati, yaitu dinar dan dirham. Ya, atau emas dan perak. Ya. Dinar dan dirham ini di zaman dulu adalah uang dari emas dan dari perak. Ya. Jadi untuk zaman dulu uang benar-benar berharga karena wujudnya emas. Uang dinar wujudnya emas. Kalau sekarang ya mungkin hanya untuk simpanan. Emasnya untuk simpanan, emas batangan, emas koin untuk simpanan. Kalau dulu memang uangnya emas, dinar. Ya. Dan dirham itu ya perak, wujudnya perak, bukan besi. Bukan aluminium, bukan, tapi memang perak. Ya, itu uang dirham. Nah, sekarang uangnya kertas, ya kan? Jadi zatnya itu sendiri enggak bernilai karena kertas. Beda dengan zaman dulu. Ya. Nah, sekarang untuk dinar dan dirham sudah bisa dikatakan tidak ada ya. Dalam arti seperti zaman dulu. Walaupun kalau mata uang dinar dan dirham ya ada. Ya. Dinar menjadi mata uang Kuwait. Ya. Kuwait dinar, tapi ya kertas juga. Ya. Dirham Emirat, Emirat Arab ya, dirham. Tapi ya kertas juga. Ya, jadi sekarang tinggal nama, dinar dan dirham tinggal nama sebagai nama mata uang. Nah, jadi kalau begitu, ketika zaman dulu dinar dan dirham itu berupa emas dan perak, maka juga ini sebagai ukuran zakat emas dan perak zaman dulu maupun zaman sekarang. Ya, dulu emas selain dalam bentuk uang ya banyak juga perhiasan dalam bentuk emas, ya kan? Atau emas dalam bentuk perhiasan gitu. Sekarang juga ya sama banyak yang sebagai perhiasan dari emas atau dari perak ya, atau bukan sebagai hiasan tapi sebagai pajangan juga sama, atau sebagai simpanan seperti yang batangan-batangan tersebut. Nah, hadis ini menjadi patokan dalam bab itu. Nabi mengatakan di sini terkait dengan dirham atau perak, beliau mengatakan idza kanat laka mi'ata dirham, bila kamu punya 200 dirham. Nah, jadi ini menjadi nisab bagi perak ya. Zaman dulu 200 dirham. Ya, zaman dulu 200 dirham. Nah, untuk kita zaman sekarang karena sudah tidak lagi jadi uang, maka berapa 200 dirham itu kalau di apa ukur dengan apa gram ya sekarang, gram dan kilogram. Nah, berapa disebutkan oleh beberapa ulama atau beberapa sumber, 200 dirham itu sama dengan 595 gram ya, 595 gram ya. gram perak. Ya, jadi 600 kurang 5. 600 kurang 5 atau 595 gram, ya. Kemudian di sini disebutkan fafiha khamsatu darahim, maka di situ untuk 200 dirham, 200 ya dirham atau 595 gram, zakatnya adalah 5 dirham ya, 5 dirham. Kalau dihitung dengan gram ya, ya menjadi 14, sekian lah. Ya. 5 dirham 14, di sini 675. Ya. Ya, kalau mau digenapkan 15 begitu saja ya, hitung amannya 15 gram. Kalau mau hitung amannya. Ya. Nah, itu zakatnya berapa? Zakatnya dirham atau perak, fiddah. Ya. Dan ini berarti apa, 2,5% gitu ya. Jadi 5 dirham dari 200 dirham ini 2,5%. Nah, Nabi SAW mengatakan di hadis ini juga, di sebelum akhirnya, famazada fabihisabi, maka selebihnya ya seukuran dengan perhitungannya, ya tinggal dihitung saja. Kalau tadi contoh ya, 200 apa dirham keluarnya 5, ya kalau lebih ya tinggal dihitung seukurannya. Ya, jadi tadi kita simpulkan zakatnya 2,5%. Ya, seandainya dia punya misalnya 1000 dirham, ya tinggal dihitung ya. Mungkin yang biasa ngitung nanti dihitung, saya enggak biasa ngitung awangan hafalan. Baik. Ya. Dan begitu seterusnya. Begitu pula dalam perhitungan gram sama. Selama lebih daripada nisab batas akhir, batas awal nisab, ya pokoknya keluar 2,5%. Ya. Kemudian untuk emas, Nabi katakan, walaysa alayka syai'un hatta yakuna laka 20 dinaran. Dan kamu tidak punya kewajiban apapun, yakni dalam bab zakat emas, sampai kamu punya 20 dinar. Nah, berarti untuk emas nisabnya 20 dinar. 20 dinar. 20 dinar kalau dihitung dengan gram maka menjadi 85 gram. Ya. Menjadi 85 gram. Ya. Kemudian beliau katakan wa hala alaiha al-haul fa fiha nisfu dinar. Lalu melewatinya satu haul maka kewajibannya setengah dinar. Jadi tiap 20 dinar maka setengah dinar zakatnya. Ya, dan begitu seterusnya. Misalnya 40 ya berarti 1 gitu ya. Ya terus fabi hisabi dalik sesuai dengan hitungannya. Nah, berarti juga ketika dihitung dengan hitungan sekarang dengan timbangan gram ya, maka juga seperti itu. Ya. 1 dinar kalau hitungan dengan gram ini 4,25. Ya. 1 dinar 4,25. Ya. Nah, ini juga sama di sini. Ya, setengah dinar dari 20 dinar berarti juga 2,5% begitu ya. Jadi sama terkait ukurannya, kalau dengan persen ya 2,5%. Sehingga ketika seorang punya emas lebih daripada 85 gram ya keluarkan 2,5% darinya. Ya. Dan begitu seterusnya. Kemudian di sini disebutkan juga tentang haul. Tadi dikatakan dalam hadis wa hala 'alaiha al-haul, dan melewatinya satu haul. Kemudian di akhir hadis juga disebutkan laisa fi malin zakatun hatta yahula 'alaiha al-haul. Tidak ada zakat pada suatu harta sampai melewatinya satu haul. Nah, ini berarti juga menjadi syarat Sehingga di sini dalam hadis ini terdapat dua syarat, ya, yaitu mencapai nisab dan melewatinya satu haul baru dikeluarkan zakatnya. Berarti kalau belum mencapai nisab ya tidak ada zakatnya, kalau belum satu haul ya tidak ada zakatnya. Ya. Kemudian juga kemarin kita telah sebutkan tentang apakah mencapai nisab ini harus selama satu haul atau yang penting awal nisab satu haul, akhir yang penting apa? Yang penting awal haul satu nisab dan akhir haul satu nisab. Di tengahnya berkurang tidak ada masalah. Nah, kemarin kita sebutkan bahwa pendapat yang kuat bahwa sepanjang tahun harus tidak kurang dari nisab itu. Kalau sempat berkurang, maka hitungannya dari awal lagi. Ya, hitungannya dari awal lagi. Ya. Nah, ini secara garis besar tentang zakat emas dan perak. Ya, dan ini ada kaitannya nanti dengannya banyak masalah sebetulnya, insyaallah. Namun insyaallah kita bahas pada pertemuan berikutnya, yakni pengembangan daripada masalah-masalah yang terkait dengan hadis ini. Ya, untuk sementara kita cukupkan dulu sampai di sini. Allahu a'lam.